Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar yang insyaallah ta'ala kali ini memasuki tafsiran dari Quran Surat Al-An'am. Kita baca terlebih dahulu dari mulai ayat pertama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan kegelapan dan cahaya. Namun demikian, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, mereka tetap melakukan penyimpangan dalam ibadah, melakukan kesyirikan. Sebelum masuk di ayat berikutnya, kita baca terlebih dahulu tafsiran dari ayat pertama ini. Qala as-sana'u 'ala Allah bi sifatihi allati kulluha awsafu kamal wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah ad-diniyati wad dunyawiyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya di Quran Surat Al-An'am ini dengan menyebutkan sanjungan kepada dirinya, kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bisifatihi, dengan segala sifat-sifatnya yang semuanya merupakan sifat-sifat sempurna. Wabini'amihi al-zahirati wal-batinati, dan dengan segala nikmat-nikmatnya yang lahir dan yang batin, nikmat diniyah dan nikmat dunyawiyah. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang layak untuk kita berikan pujian yang sempurna dan sanjungan yang sempurna, karena memiliki sifat-sifat yang mulia dan begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita, lahir, batin, nikmat dunia dan nikmat yang berhubungan dengan agama. Alladzi ansha'a as-samawati wal arda wa ma fihinna. Dialah Allah yang telah mengadakan langit-langit dan bumi, alias menciptakan langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sering sekali menyebutkan kalau dirinya menciptakan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Secara khusus disebutkan langit dan bumi karena langit dan bumi ini dua ciptaan Allah yang paling besar. Dua ciptaan Allah yang paling besar, yang nampak, yang kelihatan. Allah ingin memperlihatkan di hadapan seluruh makhluknya bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk sebesar langit dan menciptakan makhluk sebesar bumi. Karena itulah selalu di dalam Al-Quran sering sekali kita dapati Allah menyebut khalaqas samawati wal ardh, khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi secara khusus disebutkan. Nah, termasuk di ayat ini, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Qala wa khalaqa adh-dhulumati wan nura. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Wadzalika bita'aqabil laili wan nahar. Dan itu dengan adanya pergantian siang dan malam. Ada siang, kemudian diganti dengan malam. Siang itu penuh dengan cahaya, diganti dengan malam yang penuh dengan kegelapan. Inilah yang dimaksud dengan kegelapan dan cahaya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini. Allah ciptakan kegelapan dan cahaya dengan ta'aqabil laili wan nahar, silih bergantian siang dan malam. Qala wa fi hadha. Dalam semua yang disebutkan tadi, dilalatun ala azamatillahi ta'ala, ada bukti yang menunjukkan betapa agungnya Allah ta'ala. Wastikhaqihi wahdahu al-ibadah. Dan paling berhaknya Allah untuk diibadahi. Fala yajuzu li ahadin an yushrika bihi ghairah. Maka tidak boleh bagi seorang pun menyekutukan Allah dengan selainnya. Kalau kita sudah tahu betapa Allah itu sifat-sifatnya sempurna, kenikmatannya banyak yang diberikan kepada kita, lahir batin dunia agama, kemudian begitu besar kekuasaan Allah dengan menciptakan langit dan bumi, kegelapan dan cahaya, maka tidak boleh bagi kita untuk menyekutukannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa ma'a hadzal wudhuh fa innal kafirina yusawwuna billahi ghairah wa yusyrikuna bihi. Meskipun sedemikian jelas keterangan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana zatnya dan bagaimana ciptaan-ciptaannya, maka sesungguhnya orang-orang kafir mereka tetap menyamakan Allah dengan selainnya. Wa yusyrikuna bihi, dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan orang-orang kafir. Padahal sudah dijelaskan betapa maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurnanya dan ciptaan-ciptaannya. Tapi tetap saja orang-orang kafir Mereka menyamakan Allah dengan selainnya, kemudian menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah musyrikin. Mereka kafir karena sudah ditutupi hatinya oleh Allah dari kebenaran. Berikutnya ayat yang kedua. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalu musamma 'indahu thumma antum tamtarun. Huwa alladhi khalaqakum min tin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menentukan kematiannya. Kemudian menentukan kematiannya atau ajalnya. Wa ajalun musamma indahu, dan Allah menentukan satu ajal yang lainnya yang ada di sisinya. Summa antum tamtarun, namun demikian kalian ragu-ragu terhadapnya. Tafsirannya, qala huwa alladhi khalaqa aba'akum Adam min tin wa antum sulalatun minhu. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua ini mengabarkan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan nenek moyang kalian, yaitu Adam dari tanah. Bahasanya huwa alladhi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Nenek moyang kita semua adalah Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah. Wa antum sulalatum minhu, dan kalian adalah keturunan darinya. Tsumma kataba muddata baqaikum fi hadhil hayatid dunya. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, Allah tuliskan muddata baqaikum. Allah tuliskan waktu tinggal kalian fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Gak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah ciptakan masa keberadaannya. Allah ciptakan ajalnya, termasuk kita. Ketika Allah ciptakan kita, Allah juga ciptakan waktu lamanya kita hidup di dunia. Wa kataba ajalan akharan muhaddada, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mencatat atau menuliskan ajal lainnya. Ajal-ajal lainnya, bukan hanya ajal manusia, tapi juga ajal-ajal makhluk lainnya, muhaddada, yang sudah ada batasannya. La ya'lamuhu illa huwa jalla wa ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah jalla wa ala. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Tsumma antum ba'da hadza tashkuna fi qudratillahi ta'ala 'alal ba'tsi ba'dal maut. Tapi kemudian kalian, wahai orang-orang kafir, musyrikin, setelah semua ini, tashkuna atau tashukuna fi qudratillah, tetap saja meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kalian ba'dal maut, setelah adanya kematian. Orang-orang kafir meragukan hari kebangkitan. Meragukan hari kebangkitan. Mereka tidak beriman. Padahal bukti-bukti yang menunjukkan adanya hari kebangkitan itu sudah dijelaskan dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu semuanya ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya, tidak abadi. Kemudian ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard." ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak diibadahi di langit dan di bumi. Dia Allah mengetahui segala perkara yang rahasia di tengah-tengah kalian dan segala perkara yang nampak di tengah-tengah kalian, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Tafsirannya, wallah subhanahu huwal ilah al-ma'bud bihaqqin fis samawati wal ard. Di ayat ketiga ini Allah menegaskan bahwa dirinya lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi di langit dan di dunia, di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-ilah, dialah ilah al-ma'bud bihaqqin, yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya, fis samawati wal ardi, langit dan di bumi. Wa min dalaili uluhiyatihi annahu ya'lamu jami'a ma tukhfunahu ayyuhan nas wa ma tu'linunahu. Dan di antara bukti uluhiyahnya Allah adalah bahwasanya Allah mengetahui segala hal yang kalian sembunyikan, wahai manusia, dan segala hal yang kalian tampakkan. Wa ya'lamu jami'a a'malikum min khairin aw syarrin, dan bahkan mengetahui seluruh amalan kalian yang baik atau yang jeleknya. Wa li hadza fa innahu jalla wa ala wahdahu huwal ilahu al mustahiqqu lil ibadah. Karena itulah dia Allah jalla wa ala satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Semua yang disebutkan Allah dari mulai ayat pertama, kedua, dan ketiga itu bukti bahwa memang Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi di langit dan di bumi. Karena Allah tahu segala hal yang tersembunyi dan segala hal yang nampak. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya ayat yang keempat, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan kata Allah, tidaklah datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya melainkan mereka tetap berpaling. Ini keadaan orang-orang kafir. Ini keadaan kaum musyrikin. Begitu banyak tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap saja mereka berpaling. Ya. Tafsirannya, qala ha'ula'il kuffar alladzina yusyrikuna ma'allahi ta'ala ghairahu qad ja'athumul hujaju alwadhihatu waddilalatu albayyinatu ala wihdaniyatillahi jalla wa'ala wasidki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nubuwatihi wa ma jaa bihi walakin ma in ja'athum hatta a'radu an qabuliha wa lam yu'minu biha. Pada ayat yang keempat ini Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita kondisi orang-orang yang kafir, kaum musyrikin, yang tidak boleh kita ikuti jalannya. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kondisi mereka melainkan sebagai peringatan buat kita, jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan. apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tidak sekedar berita yang kita baca kemudian kita lewati begitu saja. Ya. Apa kata Allah di ayat yang keempat tentang kondisi orang-orang kafir? Haula'il kufar, mereka orang-orang kafir, alladzina yusyrikuna ma'allahi ta'ala ghairahu, yang menserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, yang melakukan kesyirikan. Qad ja'at humul hujaju alwadhihatu, sebenarnya telah datang kepada mereka hujjah-hujjah yang jelas. Waddilalatil bayyinah, bukti-bukti yang nyata akan keesaan Allah Azza wa Jal dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi nubuwwatihi, dalam kenabiannya dan apa yang telah dibawanya. Walakin, akan tetapi tidaklah datang kepada mereka hujah-hujah yang jelas, bukti-bukti yang nyata tadi, melainkan mereka berpaling an qabuliha, dari menerimanya. Walam yu'minu biha, dan gak mau mengimaninya. Ini ibrah, pelajaran buat kita. Jangan sekali-kali meremehkan, bermain-main dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, laksanakan. Dan apa yang Allah larang, jauhi. Kemudian lakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian ayat yang kelima. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Faqad kadzabu, sungguh kata Allah mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka kata Allah, saufa yatihim, akan didatangkan kepada mereka berita-berita yang sebelumnya mereka olok-olok. Nah, karena mereka orang-orang kafir, tidak percaya dengan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mengolok-olok syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak percaya. Makanya Allah katakan, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, kata Allah, kami pasti akan datangkan kepada mereka bukti nyata dari berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan sampaikan berita atau kebenaran, berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka olok-olok, yang mereka lecehkan. Tafsirannya, qala faqad jahada haula'il kuffar al-haqqa alladhi ja'ahum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sakhiru min du'aihi. Jahlan minhum billah wa iqtiraran bi imhalihi iyyahum. Sungguh kata Allah di ayat yang kelima ini, orang-orang kafir mereka telah menentang kebenaran yang datang kepada mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasakhiru min du'aihi, mereka mengejek seruan-seruan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka melecehkan ajakan-ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jahlan minhum billah, karena kebodohan mereka terhadap Allah. Wa ghtiraran bi imhalihi, dan karena mereka tertipu dengan Allah, biarkan mereka. Bi imhalihi iyahum. Mereka merasa nyaman-nyaman saja, enggak terjadi apa-apa gitu. Tertipu. Fasaufa yarawna mastahza'u bihi annahu al-haq was-sidq. Kemudian Allah tegaskan bahwa Allah pasti akan membuat mereka melihat bahwa apa yang selama ini mereka lecehkan, apa yang selama ini mereka olok-olok adalah sebuah kebenaran yang nyata. Perkara yang hak. Wa yubayyinullah lil mukadzibina kadzbahum wa iftira'ahum wa sayujazihim 'alaihi. Allah akan menjelaskan kepada orang-orang yang melakukan kedustaan, kedustaannya dan kebohongannya, kemudian Allah akan membalas mereka semua. Ya, Allah akan membalas mereka semuanya. Ayat yang ke-6. Allah berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Di ayat ke-6 Allah berikan gambaran. Gambaran tentang apa? Tentang suatu kaum yang Allah binasakan. Di mana pada awalnya kaum tersebut mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, hidup tenang. Tapi karena dosa yang mereka lakukan, karena pelanggaran yang mereka lakukan, karena penentangan yang mereka tampakkan, Allah hukum mereka. Oleh karena itu orang-orang kafir, kaum musyrikin, jangan merasa aman, jangan merasa tenang ketika Allah berikan kesempatan kepada mereka, ketika mereka merasa nyaman. Ya. Sebenarnya Allah beri tangguh mereka. Ya. Allah akhirkan hukumannya. Apa gambaran Allah di sini? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka tahu bahwa berapa banyak generasi sebelum mereka yang kami hancurkan, kami binasakan. Padahal sebelumnya kami berikan kepada mereka kedudukan di muka bumi, diberi keamanan, kenyamanan, ketentraman. Malam numakin lakum, yang enggak pernah kami berikan kepada kalian. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim mitrara, bahkan kami turunkan dari langit hujan yang begitu deras. Lalu kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosanya. Lalu kami ganti mereka dengan generasi yang lainnya. Nah. Tafsirannya, alam ya'lam ha'ula illadzina yajhaduna wahdaniyatallah wastihqaqahu wahdahu al-ibadah wa yukadzibuna rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma halla bil umamil mukadzabati qablahum min halakin wa tadmirin. Kata Allah, tidakkah mereka tahu? Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang menentang keesaan Allah dan keberhakan Allah untuk diibadahi, dan yang mendustakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka yang mendustakan berupa kebinasaan, watadmirin, dan kehancuran. Jadi Allah benar-benar maha besar kasih sayangnya. Allah tahu bahwa orang-orang kafir itu mendustakan kebenaran. Allah tahu bahwa orang-orang kafir, musyrikin, melecehkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Allah tidak segera menghukum mereka. Allah ingin mereka bertaubat, Allah ingin mereka kembali. Apa yang Allah lakukan? Allah berikan gambaran kepada mereka bahwa dulu ada kaum yang mereka kami binasakan, padahal sebelumnya mereka dalam keadaan apa? Tenang, tentram di muka bumi. Kami binasakan karena dosanya. Dikasih gambaran terlebih dahulu supaya taubat, supaya apa? Sadar. Nah, kata Allah, tidakkah mereka tahu orang-orang yang menentang Allah, menentang keesaan Allah, menentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang telah menimpa umat sebelumnya dari kebinasaan dan kehancuran, supaya mereka itu mau berkaca, supaya mereka itu mau mengambil pelajaran dari sebuah sejarah. Karena sejarah itu penting, peristiwa itu penting. Untuk apa? Menyegarkan ingatan. Menyegarkan ingatan. Waqad makannahum fil ardi malam numakkin lakum ayyuhal kafirun. Dulu umat-umat sebelum kalian telah kami berikan kedudukan kepada mereka di muka bumi, yang kami tidak berikan kedudukan itu kepada kalian, wahai orang-orang kafir. Lihat, artinya keutamaan yang Allah berikan kepada umat sebelum mereka itu jauh lebih besar dibandingkan kepada mereka. Namun demikian, ketika umat-umat sebelum mereka melakukan dosa pelanggaran, Allah hukum. Apalagi kalian, gitu loh, wahai orang-orang kafir. Nah, wa an'amna 'alaihim bi inzalil amtar, bahkan kami turunkan untuk mereka hujan. Wa jaryanil anhar min tahti masakinihim, dan mengalirnya sungai-sungai di bawah tempat-tempat tinggal mereka. Istidrajan wa imla lahum, sebagai bentuk istidraj dan penangguhan untuk mereka. Maka kalian, wahai orang-orang kafir, musyrikin, di ayat yang kelima sebelumnya Allah ingatkan supaya jangan merasa aman ketika Allah beri tangguh kalian, ketika kalian merasa tidak terjadi apa-apa, sekalipun sudah mendustakan kebenaran dan melecehkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa itu sebenarnya istidraj. Itu sebenarnya apa? Istidraj. Nah, fakafaru bi ni'amillah wa kadzabu ar-rusula, hingga akhirnya mereka, kaum atau umat sebelum kalian itu, mengkufuri nikmat-nikmat Allah dan mendustakan para rasul. Fa ahlaknahum bisababi dzunubihim, kami pun, kata Allah di ayat ini, membinasakan mereka oleh sebab dosa-dosanya. Wa ansya'na mim ba'dihim umaman ukhra, lalu kami bangkitkan, kami munculkan setelah mereka umat-umat lainnya. Khalafuhum fi imaratil ardi, yang mengganti mereka dalam memakmurkan bumi. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau seandainya kita melakukan pelanggaran terhadap perintahnya hingga kita binasa waliyadzubillah, Allah akan ganti, Allah akan datangkan selain kita. Nah, maka jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang justru diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan kita wal iyadu billah. Kemudian kita diganti dengan yang lainnya selain kita. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah berfirman, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Walau nazzalna 'alaika kitaban, kata Allah, seandainya pun kami turunkan kepadamu sebuah tulisan, fikir pasin, di sebuah kertas, falamasuhu biaidihim, kemudian mereka sentuh dengan tangan-tangannya, mereka baca, laqala alladzina kafaru, maka tentu orang-orang kafir akan mengatakan, sungguh ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran, ya, yang berupa kitab besar itu, mereka dustakan, mereka ingkari. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya tulisan di sebuah kertas yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah mereka, orang-orang kafir, mereka tetap mengatakan bahwa ini sihir yang nyata. Ya. Tafsirannya, qala walau nazzalna 'alaika ayyuhar rasul kitaban minas sama fi awraqin falamassahu haula'il musyrikuna bi aydihim laqalu inna ma ji'ta bihi ayyuhar rasul sihrun wadihun bayyinun. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan orang-orang kafir sampai sejauh ini. Lihat, walau nazzalna 'alaika ayyuhar rasul, seandainya pun kami turunkan kepadamu wahai rasul sebuah tulisan dari langit, fi awraqin, yang ada di beberapa lembar kertas, falamasahu haula'il musyrikuna bi aydihim, kemudian disentuh atau dipegang oleh mereka kaum musyrikin dengan tangan-tangannya, niscaya mereka akan mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang kamu bawa wahai rasul, innama ji'ta bihi ayyuhar rasul sihrun wadihun bayyinun, hanyalah sihir yang jelas, sihir yang nyata. Enggak percaya. Ya. Enggak percaya. Makanya di ayat sebelumnya, coba ulang kembali ayat sebelumnya, ayat yang keempat, Allah katakan apa? وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُؤْرِضِينَ. Tidaklah datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Rabbnya, melainkan mereka dalam keadaan berpaling. Ini masalahnya. Kalau sekali berpaling, terus berpaling kalau tidak segera kembali. Ini pelajaran buat kita. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, segera kembali. Kalau tidak kembali, jatuh ke kesalahan berikutnya. Terus jatuh lagi ke kesalahan berikutnya. Dan semakin jauh, semakin jauh. Waliyahubillah. Ya, maka penting kembali kepada kebenaran ketika jatuh dalam kesalahan. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan egois. Utamakan kebenaran. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.